Listen, baby, let's do it now. It's love, it's gun. Yeah. Yakin itu mon, cinta sufol, sufol. Banyak lebih dari ton. Tarakan, tarakan pindah karena hati kau sukunci. Saya tarakan, tarakan pindah karena ingin kau di sisi. Walau selalu sulit untuk bebas bertemu, tetapi hati ini tarakan pernah tuk jenuh. Yakinlah yang di atas dia turut membantu. Doa dan lakukan pasti akan bersatu. Yeah, baby, please trust me, baby, trust me, don't worry. Yeah. And darling, please trust me, baby, trust me, don't worry. And darling, please trust me, baby, trust me, don't worry. Yeah. And darling, please trust me, baby, trust me, don't worry. Manisnya kau senyum bukan alasan saya bertahan, tetapi yang saya lihat di kau banyak perbedaan. Kau berbeda dari sekian banyak yang pernah singgah. Tanpa bedak kau dipandang mata ni tetap indah. Jangan khawatir karena saya takkan pernah pergi. Terada akhir kisah jika tak saling mengerti. Kelak saat tepat di semua tak berbalik lepaskan. Thanks God atas semua yang engkau berikan. Please trust me, baby, trust me, don't worry. Darling, please trust me, baby, trust me, don't worry.